بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد pembahasan yang telah lalu Al-Imam rahimahullah telah menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan syurutus shalah, syarat-syarat pelaksanaan salat, lima di antaranya adalah ahduz zinah, yakni memakai pakaian yang semestinya ketika seorang hendak mendirikan salat. Kata beliau selanjutnya, wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ayat yang ke-204 dari surat Al-A'raf. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kalian mendengarkannya. Wa angstitu, dan diam dalam keadaan menghayatinya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa ablagu ma yadkhulu fi hadha insatul ma'mumi liqiraati imamihi fi shalatil jahriyah. Dan yang paling mengena, yang masuk dalam cakupan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an ketika dibacakan, yakni diamnya makmum untuk memperhatikan dan menghayati bacaan imamnya di dalam sholat jahriyah. Oleh karena ini, dalam permasalahan ini sebagian ahlul ilm berpendapat hatta ketika dalam sholat jahriyah bacaan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam itu menjadi bacaan makmum ketika dia yakni bisa mendengarkan dari awal sampai akhir dengan penuh perhatian. Namun sebagian ahli ilmu mengecualikan bahwa untuk salat jahriyah maka tetap ya makmum membaca surat Fatihah. Adapun pada bacaan yang lainnya, maka ya makmum dituntut untuk betul-betul mendengarkan bacaan imam dan tidak membaca sendiri, tidak membaca yang lainnya. Jadi kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ayat ini ya lebih mengena lagi perintahnya terhadap makmum ketika dalam sholat jahriyah untuk betul-betul memperhatikan, mendengarkan bacaan imamnya. Sehingga dari sini yang penting menjadi perhatian bagi kita semua, agar dengan itu betul-betul ya kita bisa mendapatkan ya faidah dari ayat yang dibacakan oleh imam, baik itu terkait dengan berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman, ataupun peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang menyelisihinya. Kemudian kata beliau, wa qad amara Allahu bil qiyami war ruku'i was sujudi wal kunuti allazi yadkhulu fihi as-sukut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang yang sholat untuk berdiri di mana berdiri dalam salat wajib adalah hukumnya rukun. Kemudian war ruku', demikian juga perintah untuk ruku', perintah untuk sujud, dan perintah untuk kunut. Di mana kunut yang dimaksud di sini adalah betul-betul ya seorang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yadkhulu fihi as-sukut. Di mana masuk ya di dalam cakupan dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri, ruku, sujud, ya. Demikian pula kunut, yakni diam. Diam di sini artinya tidak menimbulkan suara-suara yang menjadikan yang di kanan kirinya terganggu dengan bacaannya. Oleh karena itu seorang yang sholat, ya, pada posisi-posisi ini, dia membaca zikir yang wajib untuk dibaca pada posisi-posisi ini tanpa suaranya mengganggu, ya, yang di kanan kirinya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian semua berdiri dalam salat-salat kalian lillah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya dalam keadaan qanitin, yakni khashi'in, zalilin, dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan dua gerakan ini, yakni ruku' dan sujud, menunjukkan pentingnya dua gerakan tadi dalam salat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebelumnya ini berdiri, ya, menunjukkan pentingnya kedudukan berdiri dalam salat. Wa qala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan hendaklah kalian baca apa yang mudah yang kalian hafal dari Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullah, fa fi hadza fadilatu hadhihi al-madhkurati wa annaha arkanun lis-shalah. Maka pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat ini terkandung keutamaan dari apa yang disebutkan, al-madhkurat yang disebutkan dari perintah-perintah Allah pada ayat-ayat tadi. Dari perintah untuk berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, dan membaca sebagian dari Al-Quran. Wa annaha arkanun lis-shalah. Dan bahasanya hal-hal tadi itu merupakan rukun dalam sholat. Ini terkait dengan bacaan. Yang menjadi rukun dalam sholat adalah surat al-fatihah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wasammallahu sholata imanan fi qawlihi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatukum li baitil maqdis qabla tahwilil qibla li anna as-salata mizanul iman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamai salat dengan sebutan iman sebagaimana pada firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Di mana yang dimaksud adalah salatnya kalian, ya, menghadap Baitul Maqdis sebelum perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengalihkan arah kiblat ke Baitullah Ka'bah. Ini juga yang menunjukkan ya bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut salat yang itu merupakan amalan dengan sebutan iman. Kenapa? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan iman, kata beliau, li'anna salata mizanul iman. Karena salat itu merupakan timbangan keimanan. Oleh karena itu seorang dikatakan muslim yang sesungguhnya termasuk di antara sifat dan cirinya adalah orang yang menegakkan salat. وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga salat-salat secara umum. Dan Allah memerintahkan untuk menjaga salat asar secara khusus. Sebagaimana dalam firman-Nya di ayat yang ke-238 dari surat Al-Baqarah. Allah menyatakan hafizu 'ala shalawati was-salati al-wusta. Hendaklah kalian jaga salat-salat secara umum, yakni dari salat-salat yang wajib, was-salati al-wusta dan salat wusta. Di mana datang tafsir tentang salat wusta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada peristiwa perang Khandaq, di mana orang-orang musyrikin Makkah dan yang mengepung ya kaum muslimin dari sekutu mereka musyrikin Makkah ya, mereka mengepung Madinah dan kondisi yang sangat sulit dihadapi kaum muslimin sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya terluput dari salat asar, di mana mereka baru bisa melaksanakan salat asar setelah masuk maghrib. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan syaghalatna anil salatil wusta, sungguh mereka ya telah menyibukkan kita dari salat wusta, yakni salat al-asr. Dari sini menunjukkan kepada kita pentingnya salat asar, karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan secara khusus terkait dengan penjagaan itu. Dan al-wusta yang dimaksud di sini yakni al-fudla, jadi yang terbaiknya, yang paling utamanya. Dan di antara keutamaan salat asar adalah masyhudah, salat tersebut disaksikan oleh para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga Bani Adam, di mana pada waktu tersebut adalah waktu pergantian antara malaikat yang bertugas di siang hari dengan malaikat yang akan bertugas di malam hari. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa asna 'alal muhafizina 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang betul-betul menjaga salat-salat tersebut. Wa dzalika yaqtadi al-muhafadzata 'ala syurutiha wa arkaniha wa jami'i ma yalzamu laha wa 'ala mukammilatiha. Wa kadzalika al-amru bi iqamatiha was-sana'u 'ala al-muqimina laha yadullu 'ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat tersebut. Hal yang demikian ya berkonsekuensi, yakni penjagaan di situ mencakup di dalamnya adalah menjaga apa yang menjadi syarat-syarat salat, sehingga seorang muslim hendaknya dia paham apa saja yang menjadi syarat-syarat dalam salatnya, sehingga sebelum dia melaksanakan salatnya apa yang menjadi syarat itu sudah terpenuhi. Kemudian wa arkaniha, demikian pula rukun-rukunnya yang itu menjadi bagian dari salat yang tidak boleh tidak harus dia laksanakan di dalam salatnya. Kemudian wa jami'i ma yalzamu laha, dan apa saja yang menjadi tuntutan atau keharusan untuk dilakukan di dalam salatnya dari perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Wa'ala mukammilatiha, dan hal-hal yang akan menyempurnakan salatnya dari perkara-perkara yang sunnah di dalam salat. Wa kadzalika, demikian pula al-amru biiqamatiha, di sana mengandung perintah untuk betul-betul menegakkan salat, di mana masuk dalam cakupan menegakkan salat adalah kewajiban untuk melaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin bagi mereka yang terkena kewajiban salat jamaah tersebut, yakni laki-laki yang dewasa. Kemudian wassana'u 'alal muqimina laha, dan juga sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang-orang yang menegakkan salat tersebut, yadullu 'ala dzalik, menunjukkan akan yakni kemuliaan ya bagi orang-orang yang menjaga salat tersebut. Kemudian wal amru bil musabaqati ilal khairati wal munafasati fiha yadullu 'ala as-sa'yi fi takmilis salati wa ghairiha minal ibadat. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk musabaqah, yakni berlomba-lomba di dalam menuju kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam agama ini. Wal munafasati fiha, serta bersaing ya di dalam menempuh amalan-amalan kebaikan tersebut. Maka perintah ini menunjukkan yadullu 'ala as-sa'yi fi takmilis shalah wa ghairiha minal ibadat, menunjukkan perintah untuk adanya as-sa'yu. As-sa'yu di sini yakni upaya yang sungguh-sungguh ya di dalam menyempurnakan salat dan menyempurnakan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan kepada kita pentingnya bagi kita untuk bukan hanya sekedar melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berlomba-lomba di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah sebagaimana dalam firman-Nya, fastabiqul khairat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.